Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Seringkali kita mendengar para ulama rahimahumullah memerintahkan kita untuk mengikuti salafus salih radhiyallahu anhu. Salafus salih adalah generasi awal umat ini, yaitu murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in rahimahumullah. Seringkali kita mendengar para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Mengapa demikian? Bukankah kita tahu bahwasanya yang menjadi standar beragama pada agama ini adalah Al-Quran dan Hadis. Namun mengapa para ulama tersebut memerintahkan kita pula untuk mengikuti salafus saleh? Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jawabannya adalah dikarenakan setiap kelompok yang ada di dalam umat ini pastilah mereka menggunakan hujah dari Al-Quran dan Hadis. Setiap kelompok mengaku bahwa mereka mengikuti Al-Quran dan Hadis. Setiap kelompok mengaku bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Namun dapat kita fahami dan kita lihat di mana mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Setiap kelompok memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Setiap ormas memiliki ciri khas tersendiri dengan ormas-ormas yang lain. Dan kesemuanya mengaku mengikuti Al-Quran dan Hadis. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah kelompok tersebut memiliki dalil dari Al-Qur'an dan hadis lagi? Bukan hanya itu. Dikarenakan setiap kelompok pasti memiliki hujah, pasti mereka dapat mencari-cari hujah dari Al-Qur'an dan hadis untuk membenarkan konsep mereka, untuk membenarkan keimanan mereka, untuk membenarkan praktik beribadah mereka, untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Yang menjadi permasalahan sekarang bukan hanya apakah mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan Hadis, namun bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Hadis tersebut. Apakah mereka memahaminya dengan cara yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah para teroris-teroris yang melakukan peledakan di sana-sini di masa kini juga mereka memiliki hujah dari Al-Quran dan Hadis? Kemudian apakah hanya karena itu langsung kita benarkan tindakan mereka? Tentunya tidak. Setiap kelompok sekali lagi pasti akan menegaskan bahwa mereka mendasarkan pemahamannya kepada Al-Quran dan Hadis. Namun yang menjadi permasalahan adalah Al-Quran dan Hadis versi siapa? Konsep siapa? Cara memahami siapa yang benar, yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dan dengan ajaran Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah mengapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai patokan setelah Al-Qur'an dan Hadis. Kita melepaskan diri dari ide-ide kita, dari hawa nafsu kita. Kita melepaskan diri dari keterikatan kita kepada kelompok-kelompok manapun. Dan kita menyerahkan itu semua kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maknanya adalah praktek beragama yang benar adalah sebagaimana yang mereka ajarkan. Dikarenakan mereka adalah murid-murid pertama Rasulullah SAW. Praktek beribadah yang benar adalah sebagaimana yang mereka ajarkan, sebagaimana dikarenakan mereka adalah murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam kitabnya untuk mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain setelah mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal ini kita dapat menghindarkan diri dari perpecahan yang berangkat dari ide-ide dan konsep-konsep yang dibuat oleh masing-masing individu yang hanya berangkat dari akal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, "Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni selain konsep para sahabat di dalam beragama, di dalam beribadah, di dalam berakidah. Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin yang awal tersebut yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Maknanya kami akan buat mereka semakin yakin di atas kesesatannya, semakin larut di atas kesesatannya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak kami akan hukum mereka, kami akan panggang mereka di api neraka di jahannam, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan faham sahabat keimanan mereka adalah keimanan yang tepat, yang dimana sebuah kaum apabila beriman dengan cara yang berbeda dengan keimanan para sahabat, maka sungguh mereka berada di atas kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dan apabila mereka telah beriman sesuai dengan cara kalian beriman, yakni Rasul dan para sahabat. Apabila mereka telah beriman sesuai dengan cara Rasul dan para sahabat beriman, sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beriman, mereka mengambil konsep-konsep lain, ajaran-ajaran lain selain yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wa in tawallau fa innamahum fi shiqaq, dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan, yakni mereka berada di kelompok yang berseberangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fa sayakfikahumullah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkanmu wahai Muhammad dari mereka, yakni Allah akan menjagamu dari mereka. Demikian banyak pula ayat-ayat yang menegaskan hal ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, yang golongan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang ini yakni mengikuti cara beragama sebagaimana mereka beragama dengan baik, radhiyallahu anhum, mereka lah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, wa radhu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabatnya. Di mana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian kaum yang datang setelah mereka, kemudian kaum yang datang setelah mereka. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan para sahabat generasinya sebagai patokan kita beragama. Kemudian Rasul pun SAW bahkan menggambarkan bahwa akan terjadi banyak perpecahan yang kita alami sepeninggal Rasul SAW. Di mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ashabus Sunan dengan sanad dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat banyaknya perpecahan. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Di sana dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ketika kalian melihat perpecahan yang terjadi demikian, maka jauhilah hal-hal yang baru, hal-hal yang muhdats, yakni hal-hal yang bid'ah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Hal-hal yang bid'ah, jauhilah oleh kalian hal-hal yang bid'ah. Carilah agama yang paling murni, yang dekat dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha dhalalah, dikarenakan setiap muhdats itu bid'ah dan setiap bid'ah tersebut adalah sesat. Semoga hikmah singkat ini dapat memberikan kita pemahaman yang baik tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama saling menasehati dan mendorong untuk mencari bagaimana agama yang murni, bagaimana ibadah yang murni, akidah yang murni sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sungguh itu adalah jalan yang paling dekat kepada kebenaran dan paling jauh dari perpecahan-perpecahan yang terjadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.